alihi wa ashabihi wa man walah. Summa amma ba'd. Masih dalam poin yang ketujuh, min huquqil awlad ba'da wiladatiha wa ba'da wiladatihi ba'da wiladatihim, dari hak-hak anak setelah kelahiran mereka, yaitu tarbiyatul abna'i wal banat ala makarimil akhlaq wa tahdhiru min masawi'il akhlaq. Mendidik putra-putri dengan akhlak yang mulia dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, sampai pada halaman yang ke-40. Qala an Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Berkata Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Atabila awlan nasi bi birrika wa ahaqquhum bi ma'rufika awladuk." Seutama-utama manusia yang berhak untuk mendapatkan kebaikanmu dan yang paling berhaknya dari mereka untuk mendapatkan ma'ruf, perkara-perkara yang ma'ruf darimu, yaitu auladu, anak-anakmu itu sendiri. Mereka lah manusia yang paling utama untuk engkau berbuat baik padanya dan berbuat ma'ruf padanya. Fa innahum amanatun ja'alahum Allah 'indak. Karena sesungguhnya mereka, anak-anakmu itu adalah amanat yang Allah SWT jadikan mereka amanat di pundakmu, di sisimu. Wa wasaka bi tarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim. Dan Allah SWT mewasiatkan kepadamu agar kamu bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Baik itu baik li abdanihim, mencakup badan-badan mereka, badannya baik, tidak penyakitan, ya, tidak kotor, tidak kucel, atau penampilan-penampilan yang tidak wajar, ya. Jadi kita dididik itu bukan hanya sekedar qulubihim, tetapi badannya pun. Bagaimana untuk kita memeliharanya, mendidiknya, menjaganya, ya. Kukunya demikian pula diperhatikan, ya. Jangan nunggu ditulis, kalau bisa di buku komunikasi, ya. Rambutnya demikian, ya. Kita sebagai orang tua lah yang memperhatikan badan mereka, telinganya kalau bisa demikian pula dilihat, ya. Kena tipu secara kedokteran katanya tidak usah diambil, ya. Kalau kedokteran menganjurkan jangan diambil kotoran telinga, biar dia keluar sendiri. Dikhawatirkan kalau tidak bisa mengambilnya dia akan malah masuk ke dalam, ya, sehingga akan bertumpuk dan mengeras di dalam. Minimal perkara-perkara tadi, pakaiannya demikian pula. Itu tugas kita sebagai orang tua. Jangan sampai menunjukkan tentang kondisi kita Tatkala kita tidak peduli dengan mereka, menunjukkan kita pun tidak peduli dengan diri kita sendiri. Dan dari kebersihannya, dari pakaiannya, penampilannya, tidak harus baru, ya, tidak harus bagus, tetapi hal itu tertata, rapi, ya, baik, bagus. Itu menandakan peran kita sebagai orang tua ini terhadap anak-anaknya. Dan juga waqulu bihim, hati-hati mereka, dididik, ya, kemaslahatan mereka, baik itu badannya ataupun hatinya. Hatinya tentunya dengan ilmu, dengan nasihat, arahan, wejangan. Wakul ma fa'altahu ma'ahu min hadhihi al-umur, maka setiap apa yang kau lakukan bersama mereka, anak-anakmu, dari perkara-perkara ini, yaitu mendidik mereka, baik yang berkaitan dengan badannya ataupun dengan hatinya, karena sama, ya, sebagaimana badan butuh gizi, butuh makanan, ya, yang akan mendukung kesehatan mereka, gizi mereka, ya. Demikian pula hati butuh pula makanan yang akan menyehatkan dan menyegarkan hati mereka, tentunya dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa yang kau lakukan terhadap mereka dari perkara-perkara ini, daqiqiha wa jadidiha, baik yang dianggap remehnya, kecilnya, ataupun yang besarnya, fa innahu min ada'il wajibi 'alaika, maka sungguh hal itu adalah dari bentuk menunaikan kewajiban atasmu. Wa min afdali ma yuqarribaka ma yuqarribuka ila Allah, dan apa yang kau lakukan terhadap mereka, anak-anakmu, baik itu terhadap kemaslahatan badannya ataupun hatinya, yang terkecilnya sampai yang terbesarnya, itu semua min afdhali ma yuqarribuka ila Allah, dari perkara yang paling utama yang akan mendekatkan diri engkau kepada Allah, ya, yang kau anggap sepele, anggap remeh. Tapi bukti engkau memberikan andil dalam mendidik anak-anak engkau itu adalah bentuk taqarrub ila Allah, bahkan afdhal, seutama-utama bentuk taqarrub, mendekatkan diri seseorang kepada Allah azza wa jalla. Fajtahid fi dhalik, maka kata Syekh, sungguh-sungguhlah engkau dalam hal itu, sungguh-sungguh. Ya, selain tadi anak merupakan amanah untuk kita segenap orang tua, demikian pula perhatian kita terhadap badannya dan hatinya, maka sungguh-sungguh, jangan main-main, ya, jangan asal-asalan dalam kita mendidik mereka, sehingga hasilnya masing-masing kita yang akan mendapatkannya. Siapa yang mereka bersungguh-sungguh dalam mendidiknya, dan siapa yang mereka yang bermain-main dalam mendidiknya, atau mereka menyepelekan, tidak memperdulikannya, ya, dengan mereka menganggap telah menitipkannya ke sekolah-sekolah yang ada, itu tanggung jawab sekolah, ya, sehingga orang tua tidak perhatian. Tanya. Tapi ini tugas utama kita sebagai orang tua, ya, sehingga lihat kemaslahatan mereka, lihat tugas-tugas mereka, lihat kewajiban-kewajiban mereka, ya. Diharapkan ke kita, ketika kita memeriksa buku komunikasi itu, bukan hanya sekedar tanda tangan selesai, tidak, tapi apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi dari interaksi antara sekolah dengan orang tua, apa yang harus kita kejar, tanya, dari kekurangan-kekurangan anak-anak kita. Yang ada kalanya kita sebagai orang tua luput dari itu pun. Tanda tangan luput, memeriksa apa lagi, ya, melihat apa lagi. Oh, kenapa kok anak saya diulang lagi, apa kekurangan mereka, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Tanya. Seharusnya kita sampai ke arah sana. Ya. Jangan yang penting sekolah daripada di rumah. Ya. Jangan kita jadikan sebagai sampingan dalam pendidikan anak itu. Tapi fajdahid fidari kata syekh. Sungguh-sungguh dalam hal itu. Wahtasibhu inda Allah, dan mengharaplah pahala di sisi Allah. Ya, ketika engkau mendidiknya. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa kumta bi tarbiyati abdanihim, sebagaimana engkau memberikan makan kepada mereka, memberikan pakaiannya, demikian pula engkau mengurusi badan-badannya. Ya. Sang anak itu diberi makan, diberi pakaian, diberi jaminan kesehatan, gizi. Ya. Fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun. Maka tatkala engkau melakukan, menegakkan, memberikan al-haq kepada mereka, ma'jur. Maka itu akan mendapatkan pahala. Ya. Atau fa anta qa'imun bil haqqi ma'jur. Engkau memberikan haknya, ya, dari hak makanan, pakaian, minuman, kemudian kebersihan badan, maka ma'jur. Itu akan mendapatkan pahala. Ya. Mendapatkan keutamaan balasan dari Allah SWT. Fakadzalika, demikian pula, bal a'dhamu min dzalik, bahkan lebih besar lagi. Kalau dalam urusan dunia mereka saja, ketika kita memberikan hak-hak mereka dengan baik, kita orang tua akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang terbaik pula, maka demikian pula. Lebih besar dari hal itu, idza kumta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ati. Engkau akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi ketika engkau melaksanakan mentarbiyah hati-hati mereka, ruh mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Dengan ilmu yang bermanfaat itu akan lebih besar lagi keutamaannya. Kita memberikan suapan-suapan kepada mereka mendapatkan pahala, tentunya ma'al ihtisab, ya, dengan kita mengharap pahala sisi Allah. Demikian pula kesehatan mereka, ya, kita perhatikan, kita akan mendapatkan pahala sisi Allah, terlebih dalam membina dan membangun hati-hati mereka, ruh-ruh mereka dengan ilmu yang bermanfaat, lebih besar lagi. Wal ma'arif as-sadiqati, dan dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Wa tawjihi lil akhlaqil hamidati, dan dengan arahan-arahan akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji. Wa tahdhiri min diddiha, dan memperingatkan mereka dari lawan-lawannya, dari akhlak-akhlak yang jelek. Fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan. Sungguh adab-adab yang baik itu, ya, itu lebih baik yang diberikan sang orang tua kepada anak-anaknya, halan wa ma'alan, ketika itu dan di masa waktu yang akan datang. Lebih baiknya min i'ta'ihimul dhahaba wal fiddata, ketimbang orang tua memberikan kepada mereka berupa emas dan perak. Ya. Kita memberikan kepada mereka pendidikan dan arahan adab yang baik, yang mulia. Ya, kata Syekh, itu lebih baik kesudahannya, pengaruhnya, ketimbang kita memberikan emas dan perak. Apa yang kita bisa berikan dari emas dan perak kepada mereka? Tuh. Ya, mungkin itu sehari habis dijual, ya, kalau seandainya kita mampu memberikannya. Tetapi adab al-hasanah, akhlak al-hamidah, adab yang baik, akhlak yang terpuji, itu bermanfaat sampai akhir kehidupan mereka. Wa anwa'il mata'id dunyawi, dan memberikan, mendidik mereka dengan adab yang baik itu lebih baik ketimbang memberikan kepada mereka dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan duniawi. Maka perhiasan duniawi yang mana yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita? Kalau yang punya, kendati pun yang punya memberikannya, tetap lebih baik untuk memberikan ilmu. Li'anna bil adabil hasanati wal akhlaqil jamilati yartafi'una wa biha yas'aduna wa biha yu'adduna ma 'alayhi min huquqillahi wa huquqil 'ibad wa biha yajtanibuna anwa'al madari wa biha yatimmu birruhum liwalidayhim. Karena kata Syekh Ibnu Taala, dengan adab yang baik, akhlak yang mulia, yartafi'un, derajat mereka akan naik, derajat mereka akan tinggi. Indal makhluk wa indallah, di sisi makhluk dan di sisi Allah SWT. Izhad fima indan nas yuhibbakan nas wa izhad fima indallah yuhibbakallah. Zuhud kamu dengan apa yang di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Itu apa? Ketika dihiasi oleh akhlak yang mulia, adab yang baik, sehingga seseorang memiliki sifat zuhud di sisi manusia, tidak butuh kepada manusia, tidak merengek, tidak memelas, tidak meminta, tidak mengemis kepada manusia, tidak menggantungkan diri kepada manusia, ya, sehingga manusia pun akan cinta kepadanya. Berbeda dengan orang yang tidak punya sifat zuhud, ketergantungan, meminta, menyadarkan kepada manusia yang lain. Manusia yang lain pun lama-kelamaan akan bosan. Tanya. Kreatif pun mungkin di awal dia memberi, memberi, memberi. Tetapi yang namanya manusia mengalami sifat bosan, bahkan berkurang dari hartanya. Tetapi orang yang dia memiliki sifat zuhud, ya, sifat yang mulia, sifat yang baik, seolah-olah dia tidak butuh kepada manusia, padahal dia membutuhkannya, padahal dia memerlukannya, tapi dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, ya, iffah, ya, sabuhumul jahilu agniya, sampai orang mengira dia itu sudah berkecukupan, ya, sudah mampu. Karena tadi menjaga, bukan mendeklarasikan diri saya enggak mampu, ya, saya enggak bisa, saya enggak punya. Itu menunjukkan apa? Ketika dihiasi dengan adab yang mulia, derajatnya tinggi di sisi manusia, yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu dengan akhlak itu, dengan adab itu. Dan juga wazhad fima indallah yuhibbakallah, zuhud dengan apa yang di sisi Allah SWT, maka Allah SWT akan mencintaimu. Yartafi'un, al-muhim, ya, seorang yang berakhlak mulia, dia akan tinggi derajatnya. Wabiha yas'adun, dan dengan akhlak yang mulia itulah mereka akan berbahagia. Wabiha yu'adduna ma'alihi min hukukillah wa hukil ibad, dan dengan akhlak yang mulia pula mereka, anak-anak kita ini, akan mampu menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, ya, yang utamanya dari mereka, ya, kita sebagai orang tuanya. Mereka sebagai anak-anak yang pandai menunaikan hak Allah dan hak kedua orang tuanya serta hak manusia yang lainnya. Maka itulah yang disebut oleh para ulama salih, ya, orang salih, orang salihah itu ma yu'addi hukukallah wa hukukil ibad. Orang yang mampu menunaikan hak Allah dan hak hamba itu disebut salih. Definisi salih. Jadi yang salih itu hafal Al-Quran. Ya. Kamu supaya jadi anak salih ya hafal Al-Quran. Ya. Salih itu ada perlombaan. Bisa menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Ya. Hak hambanya. Jadi hak Rasulnya dan juga hak orang tuanya dan manusia yang lainnya. Wabiha dengan hak dengan akhlak yang mulia pula yajtanibuna anwa'al madar. Sang anak akan mampu menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang berbahaya. Perkara-perkara yang mudharat, yang jelek. Wabiha yatimu birruhum liwalidayhim. Dan dengan akhlak yang mulia, adab yang terpuji, sang anak akan sempurna dalam berbaktinya kepada orang tuanya. Sempurna, baik dalam berbaktinya kepada sang orang tua. Itu ikhwatufillah yang terus untuk kita menanamkan, mendidik kepada mereka. Saling bahu-membahu, bantu-membantu, ya ta'awun wal birri wat taqwa di dalam menerapkannya. Sehingga bentuk ketertiban mereka dalam majlis, dalam sholat, itu pun perlu. Kalau di negeri Yaman ada huros, enak. Jadi punya penjaga, punya satpam pondok. Ya. Tugasnya itu tuh menertibkan. Di waktu belajar, di waktu sholat, sampai mereka apa jamaah kedua, kalau sholat itu sampai selesai sholat, menunggu di belakang, ya, menertibkan anak-anak. Kita sampai imam sholat masih rebutan tempat, lari sana lari sini. Seharusnya ada dari kita yang terpanggil untuk menertibkannya. Minimalnya orang tua yang hadir ketika itu. Ya. Jangan kau merasa saya khawatir enggak dapat pahala, saya sholat ketinggalan. Justru jangan kau menertibkan anak-anak engkau di belakang, mereka sholat dengan baik, ya. Mereka bisa berwudu dengan baik. Itu keutamaan bagi engkau. Kendati pun engkau tertinggal para rakaat. Atau di sebagian ma'ahid, ikut di rakaat terakhir. Kalau tidak jamaah kedua, ikut di rakaat terakhir. Itu salah satu untuk menanamkan adab yang mulia dalam mereka menunaikan hak Allah. Kita tahu, kita saksikan, ya mungkin mereka belum beradab bersama Allah dalam sholatnya, ya dalam wudhunya, dalam yang lain-lainnya. Maka itu perlu pendidikan dan pengawasan dari kita. Ya. Atau seperti tempat lain mampu tadi membayar ikhwah tertentu menjadi satpam pondok. Tempat lain ada yang seperti itu, ikhwah. Merelakan. Kalau orang tua digilir untuk menitipkan anak, gak mampu. Sudah pendidikan yang gak mampu, tahunya dengan pondok gak mampu, menitipkan pun gak mampu. Lepas diri, lepas tangan. Itu tidak selayaknya khotibullah. Dan yang lainnya. Jadi perkara-perkara yang akan membuat mereka berakhlak mulia untuk terus kita menanamkannya. Berta'awun, saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. ini penting dalam thalabul ilmi, anak-anak di samping kita. Ya. Demikian pula ummahat, akhwat fillah. Lebih besar lagi tanggung jawab mereka, ya. Kalau kita ke majlis mungkin apa? Tanpa anak, ya. Tapi mereka kadang bawa 2, 3, 4. Ya. Itu lebih besar lagi. Yang satu jerit, yang satu begini, yang satu begitu. Ya, butuh zuhud, ya, keseriusan lagi, ekstra lagi. Ya. Dalam dirinya kita enak bisa menulis faedah, ya. Bisa fokus dalam menuntut ilmu. Tapi mereka belum tentu mau menulis, yang ini menangis, mau yang nulis, yang itu ribut, ya. Seperti itu. Maka perlu ta'awun al-birri wa taqwa. Sehingga berkaitan dengan hal ini, ya, dalam rangka kita ta'awun al-birri wa taqwa, baik itu ummahat ataupun abah yang hendak berjualan di pondok, mohon digelar setelah ta'lim. Antum barangkali mau jualan di sini, mohon digelar nanti setelah ta'lim. Demikian pula ummahat. Kenapa? Karena tadi mereka tidak bisa menulis faedah, menulis ilmu dengan kebisingan anak-anak mereka, keributan anak-anak mereka. Itu adalah semua bentuk ta'awun kita ikhwati fillah anil birri wa taqwa. Atau ketertiban-ketertiban yang lain yang terus kita perhatikan, ya, demi untuk melatih dan membiasakan, ya, anak-anak kita. Ya, syukur-syukur anak-anak kita di majlis berlatih untuk menulis faedah, atau kalau tidak mengerjakan tugas-tugas mereka, PR-PR mereka, atau latihan menulis dan latihan-latihan yang lain yang bermanfaat. Kendati pun tidak bisa mengikuti ta'lim, tapi bagi yang sudah bisa mengikuti, bisa menulis, dibiasakan, diajarkan, didudukkan tadi dekat kita untuk menulis, mencerna apa yang disampaikan dalam kajian-kajian, ya. Dimanapun kajian berada, bukan hanya di sini, di daurah-daurah demikian. Untuk kita membiasakan anak-anak kita. Tanya. Dan lingkup ilmu. Dan membiasakan dalam menghormati ilmu. Ya. Terkadang tadi, kita lepas kontrol, kita tidak terhilang dari jejak mereka. Ya. Sehingga kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian menjadi beban kepada para panitia ketika daurah, ketika kajian-kajian untuk mengawasi, ya, anak-anak ikhwan. Kemudian tsaminan yang ke-8, ar-rahmatu bihim wa taqbiruhum wal 'adlu bainahum. Memiliki kasih sayang terhadap mereka, wa taqbiluhum, dan mencium mereka, wa adlu bainahum, serta adil di tengah-tengah mereka. Kita sebagai orang tua tentunya harus memiliki kasih sayang terhadap mereka, anak-anaknya, yang terkadang sebagian orang membuat peribahasa, ya, yang katanya serigala begitu bengisnya, tapi sayang terhadap anaknya, tidak bisa atau tidak mau dia memangsa anaknya. Tetapi bejatnya sebagian manusia, ya, terkadang anaknya dimangsa, tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki rasa cinta terhadap anaknya, ya, dan billah itu manusia. Sehingga pentingnya di sana untuk memiliki kasih sayang terhadap mereka, di antaranya dengan menciumnya, ya, dengan ciuman yang wajar tentunya, ya. Boleh untuk mencium bibirnya, ya, selama mereka masih kecil. Kalau itu seandainya anak perempuan, ya, sebagai orang tua, sebagai bentuk kasih sayang, terkadang apa, mencium bibirnya, boleh. Tapi kalau mereka masih kecil, tapi kalau mereka sudah mulai besar, beranjak baligh, ya, mendekati waktu haid atau sudah tumbuh rasa malunya, jangan. Kendati pun itu anak, ya. Tetapi mungkin dengan mencium keningnya, ya, sesuatu yang akan menumbuhkan rasa cinta, ya, kasih sayang dari sang orang tua kepada anaknya. Demikian pula anak laki-laki, ya, bukan hanya sewaktu kecil mereka kita ciumi, ya, tetapi dikala besar pun sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada sang anak. Demikian wal adlu bainahum, dan juga bersikap adil di tengah-tengah mereka, ya, ketika seseorang memiliki banyak anak atau dua lebih. Faqad kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yuqabbilu awladahu al-Hasan wal Husain. Dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mencium putra-putranya, maksudnya keturunannya, ya, cucunya dalam hal ini, yaitu Al-Hasan dan Husain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ketika ada seseorang dengan berani yang berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak pernah mencium anak-anak saya wahai Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang dia tidak memiliki kasih sayang, maka tidak akan disayangnya. Ya. Kalau seseorang tidak memiliki kasih sayang, bagaimana dia akan disayang? Bagaimana anak-anaknya akan sayang padanya sementara dirinya sendiri tidak memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya? Ini kata Rasul SAW ketika mendengar orang itu mengatakan tidak pernah mencium anak-anaknya. Setelah mendengar ucapan Nabi SAW ini, orang ini pulang dan menciumi anak-anaknya. Itu kasih sayangnya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana salafu yastahibbuna ay ya'dilu bainal awladi fil qublah. Al-Imam Ibnu Qayyim ta'ala nyatara salaf dahulu yastahibbun, mereka menyukai, ay ya'dilu bainal awladi, untuk mereka berbuat adil di antara anak-anaknya, fil qublah, dalam hal mencium. Kalau antum punya anak 10 suruh ngantri, maju satu-satu, salim satu-satu sambil dicium tangan dan kening, itu adil. Jangan cuma anak ini saja yang dicium. Tapi salaf dahulu sampai adilnya mereka dalam masalah mencium. Tidak di nomor sekian kan, ya. Sampai-sampai tadi kebiasaan orang Yaman, saking sayangnya kepada anak, kalau mencium tadi double, ya, tangan dan keningnya. Jadi bukan hanya tangan orang tua yang dicium, orang tua pun membalas mencium tangan anaknya. Itu adat saja, ya. juga keningin. Itu kasih sayang terhadap sang anak. Fal'adlu bainal awladi amrun muhimun jiddan. Dan adil di antara anak-anak itu merupakan perkara yang sangat penting sekali. Wa taksiru fihi mazallatun azimatun. Dan kurangnya seseorang untuk bersikap adil di antara anak-anaknya, mazallatun azim, ketergelinciran yang besar, kekeliruan yang besar. Wa mujibun li sakhatillahi azza wa jal. Dan hal itu akan menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anakmu. Bagaimana bentuk adilnya ikhwah? Bersikap adilnya bagaimana di antara anak-anak? Apakah 1000 semua atau 5000 semua? Atau pakaiannya baru semua, haramain semua, atau tasnya sama, tepaknya sama, penghapusnya sama, dan yang lain-lainnya. Maka dalam hal ini relatif. Kata Syekh, wahtarafa ahlul ilmi fi kayfiyatil adli baina dzakari wal untha 'ala al aqwal. Berselisih para ulama tentang bagaimana cara bersikap adil di antara anak laki-laki dan perempuan. Iya. Bagaimana ini sikap adil kita sebagai orang tua dalam menghadapi anak laki-laki dan perempuan? Yang perempuan merasa apa? Merasa dirugikan. Katanya yang laki-laki saja yang dibawa jalan-jalan, naik motor, atau dibelikan ini itu. Yang perempuan seperti itu. Laki-laki pun sama. Anaknya yang perempuan diberikan masak-masakan ini yang segala macam, sehingga yang laki-laki pun merasa apa? Tidak dipenuhi. Maka perulama dalam hal ini alal aqwal terbagi menjadi beberapa pendapat. Asyharuha, yang paling masyhurnya sikap adil antara anak laki-laki dan perempuan, annal malal ladzi yu'tihi lidzakari yu'ta mithlahu qadran lil untha sawa'an bisawa'in. Bahwasanya harta yang diberikan kepada anak laki-laki maka diberikan sama kadarnya seperti yang diberikan kepada anak perempuan, sawa'an bisawa'in, dengan jumlah dan hitungan yang sama. Ya. Kalau jajannya setiap pagi 3000, maka semua baik yang laki-laki ataupun perempuan 3000. Ya. Tasnya harganya 50.000, maka semua harganya 50.000. Itu antara anak laki-laki dan perempuan. Tetapi di sana ada pendapat lain, wa dhahaba akharun, yang lainnya dari kalangan ahli ilmi berpendapat, ila anna al-adla bainal awladi, bahwasanya sikap adil di antara anak-anak, ya, ayyu talid dzakari mithlu hadzal unthayain, diberikan bagi anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan. Ya, jadi anak laki-laki itu mendapatkan dua bagian perempuan. Kalau perempuan 3000, anak laki-laki 6000. Dua bagian. Ya. Seperti itu. Mengacu kepada ayat waris. Ya. Tapi kata Syekh, wa tunzaru tafsilatul mas'alati fi madhanniha min kutubi syuruhil hadith wa ghairiha. Lihat rincian-rincian masalah ini pada tempatnya di kitab-kitab syarah hadith dan yang lainnya. Wa ala kullin, Kesimpulannya kata Syekh, yajibu 'alal abi, wajib bagi sang ayah, ayah di labainya auladihi, untuk bersikap adil di antara anak-anaknya. Karena itu pun tadi mungkin relatif mana. Tetapi selagi kita bisa meratakan di antara mereka, ratakan. Ya, kecuali kita memandang melihat ya ada yang dibutuhkan bagi mereka. Ya. Ada sesuatu yang dibutuhkan. Maka berikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Iya. Nah, mungkin tidak sama kebutuhan anak yang di bawah 5 tahun dengan yang di atas 5 tahun. Sesuai dengan kebutuhannya. Fi jami'il umuri, dalam seluruh perkaranya. Sawa'unil madiyati, baik itu berupa madiyati minha, benda berharga atau barang-barang yang lainnya. Awil ma'nawiyati, atau dalam perkara yang ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu perkara yang tidak bisa dilihat, madiyah yang bisa dilihat, pemberian-pemberian yang bisa dilihat, kita upayakan untuk adil. Yang tidak bisa dilihat seperti kecintaan, kasih sayang, ya, kecondongan, kecenderungan, itu diupayakan pula untuk bersikap adil di hadapan mereka. Ya. Kalau di belakang mungkin bisa, ya, seseorang tidak bisa dipungkiri. Kecondongan dan kecenderungan pada anak tertentu pasti masing-masing orang tua punya. Ya. Seperti yang dituduhkan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ya. Maksudnya mereka menuduh Yakub itu lebih cinta, ya, atau ayahandanya itu lebih cinta kepada Yusuf. Wa ayyu waffaqa qadra istita'atihi, dan untuk menyesuaikan sesuai dengan kemampuannya, ya. Wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membani jiwa melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.